Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah Ta'ala kita bersama-sama berharap rahmat Allah Ta'ala. Semoga duduknya kita di malam hari ini mempelajari pelajaran kita dengan panduan kitab Manhajus Salikin, Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, masih seputar tentang syarat sahnya sholat. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang bersih, hati yang lurus serta ikhlas di dalam talabul ilmi. Karena tidaklah diraih keutamaan ilmu melainkan bagi mereka liman sahat niyatuhu, bagi orang yang benar niatan dalam mencari ilmu agama, yakni dalam rangka untuk mencari wajah Allah, yakni dalam rangka memerangi kebodohan dari dirinya, yakni dalam rangka untuk diamalkan, serta dalam rangka untuk membela syariat yang telah banyak disimpangkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka menyempurnakan pembahasan yang telah lalu dalam pembahasan syarat menutup aurat, Beliau Imam As-Sa'di rahimahullah kemudian mengatakan pada poin yang ke 64 setelah merinci tentang aurat. Aurat ada 3: mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Ini adalah aurat yang wajib ditutup. Akan tetapi di dalam sholat, yang ini menjadikan syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Beliau membawakan dalil dari firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 31. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak keturunan Adam, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan-perhiasan kalian, inda kulli masjid, setiap kali yakni masjid dimaksudkan sholat setiap kali sholat. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka Bani Adam yang hendak melakukan sholat untuk akhdhuz zinah, mengambil perhiasan. Di mana zinah bagi manusia ada dua, yakni zinah zahirah wa hiya libas, zinah yang nampak dari luar, yaitu pakaian yang menghiasi dia. Sebagaimana kata pepatah orang Jawa, ajining apa yang soko busono. Nah, demikian. Seorang kadang dinilai bagus dan tidak karena pakaian. Karena ini merupakan hiasan bagi orang yang kadangkala dengan pakaian yang bersih semakin bagus. Yang kedua adalah zinatun batinah wahiyah hilqatuhu, yaitu zinah batin, yaitu bentuk penciptaan dia. Yang kadangkala dikatakan tentang zinah batinah, al-jamilatul jamilah walau qamat ba'dan naum, al-khabithatul khabithah walau tazayyanat kulla yaum. Yakni al-jamilatul jamilah, orang yang bagus rupawan, ia tetap bagus dan rupawan, wa in qamat ba'dan naum, walaupun baru bangun tidur. Nah, enggak dandan, enggak apa, ya tetap nampak paras dan rupanya. Namun al-qabihatul qabihah, ya orang yang jelek, ya tetap jelek. Walau tazayyanat kulla yaum, walaupun berdandan setiap hari. Nah, bahkan kadang tambah rusak. Nah, ini sekedar lah, ini yang namanya zinah batinah. Allah di sini memerintahkan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, yang dimaui adalah ailibasukum, yaitu pakaian-pakaian kalian. Dari ayat ini ada sebuah faedah yang sangat bagus yang diterangkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, yani Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyatakan bahwasannya amarallahu bi akhdhi zinah, Allah di sini memerintahkan untuk mengambil perhiasan, yang ini dijadikan dalil sebagai menutup aurat. Berarti menunjukkan bahwasannya di dalam sholat hendaknya seorang ini betul-betul mempersiapkan dirinya, yakni an yakuna fi hayatin hasanah, untuk betul-betul dalam keadaan yang baik. Tidak yang penting kan aurat saya sudah tertutup, sah sholat saya. Namun betul-betul untuk perhatian ada jiwa ta'zim as-sholah, mengagungkan sholat, karena ini menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyebutkan khudzu zinatakum, ambil perhiasan kalian. Al-Quran balaghahnya tinggi. Tidak sekedar menutup aurat, namun justru hendaknya kalian mengambil semaksimal mungkin apa yang kalian mampu untuk bisa menjadi keadaan yang paling baik dikala menghadap Allah. Sehingga dari sini, selayaknya bagi seorang yang beriman, yang dia itu mengetahui bahwasannya sholat itu merupakan munajatuhu ilallah, mendekatkannya dia kepada Allah dan memohonnya dia kepada Allah, tentu ingin dalam keadaan yang paling bagus. Tidak yang penting asalah, nah, sementara dia mampu. Sehingga sebagian ulama, mereka memandang berdosanya orang yang dia itu sholat sa'ir ra'si, dalam keadaan sengaja tidak mengenakan tutup kepala, dalam keadaan dia mampu. Sepelelah sudah, kan yang penting sah. Nah, qolan suah peci imamah ini merupakan hal yang sangat dicintai oleh syariat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan yalbasul imamah, beliau mengenakan imamah. Naam, sampai dalam sifat wudunya diceritakan bagaimana beliau mengusap imamahnya. Naam, bahkan ketika sholatnya bagaimana para sahabat harus sujud di atas lilitan-lilitan imamahnya. Naam, sehingga jangan terus bergampang-gampang sementara mampu. Dan ini zina bagi seorang muslim. Coba kita perhatikan secara umum. Seorang berjalan dengan mengenakan peci, apalagi warnanya putih. Nah, dengan orang yang berjalan tidak mengenakan peci. Ini di hati manusia terkhusus muslimin sudah memiliki nilai lebih. Dalam memanggil pun sopan. Kadangkala mereka berlebih-lebihan, Pak Haji mau kemana? Ya, husnudzonnya tinggi. Ya apa tidak? Berarti menunjukkan di sini memang memiliki nilai. Nah, namun kenapa kita enggan memakainya? Nah, jangan sampai terkena syubhatnya syaitan. Saya belum haji, jadi tidak pantas memakai kain, apa namanya, peci putih. Nah, ini bukan tanda haji. Nah, haji itu amalan. Nah, itu amalan, bukan titel. Nah, bukan titel, namun amalan yang harus dilakukan oleh orang yang terkena kewajiban haji. Nah, yang insya Allah, mungkin dalam kitab ini nanti ada suatu saat kita sampai pada kitabul haji. Barakallahu fikum. Sehingga di sini Allah ungkapkan ya bani Adam khudzu zinatakum. Tidak mengatakan ya bani Adam usturu auratakum inda kulli shalah. Tidak sekedar mengatakan wahai bani Adam tutuplah aurat-aurat kalian ketika melakukan salat. Namun khudzu zinatakum. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian. Sehingga di sini merupakan bentuk ta'zimus sholah, seorang memperhatikan pakaian-pakaiannya di dalam sholat. Ini semakin cinta kita kepada sunnah, semakin nampak ihtimam terhadap sholat dengan bentuk pakaian yang tentunya syar'i, tentunya bisa menjadikan kamal akhdhi zinah, kesempurnaan mengambil perhiasan. Nami ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu melengkapi apa yang terlewatkan kemari dalam pembahasan tentang satrul aurah. Sesungguhnya permasalahan dalam satrul aurah ini sangat banyak. Namun khawatir terlalu itolah dan juga menimbulkan malal, kebosanan, kita berpindah pada matan berikutnya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. Poin yang ke-65. Wa minha istiqbalul qiblah. Dan diantara syarat sahnya salat adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari arah manapun kau keluar, maka hadapkanlah wajahmu syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Fa'in ajiza an istiqbaliha limaradin au ghairihi saqata. Apabila dia tidak mampu dari menghadap ke arah Ka'bah atau ke arah kiblat, limaradin dengan sebab sakit, au ghairihi atau yang lainnya, saqata, maka gugurlah syarat kewajiban menghadap kiblat. Kama taskutu jami'ul wajibati bil ajzi anha. Sebagaimana seluruh hal yang diwajibkan akan gugur dengan sebab ketidakmampuan melakukan yang diwajibkan tadi. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Di dalam poin ini Beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah menerangkan kepada kita syarat berikutnya, yaitu syarat istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Apakah itu kiblat? Naam. Apakah itu kiblat? Di mana kiblat? Di sini yang dimaui adalah arah ataupun yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapkan wajah kita dikala salat ataupun berdoa. Dikala salat ataupun berdoa. Yakni menghadapkan wajah-wajah kita ke kiblat tersebut. Allah memerintahkan di dalam surat Al-Baqarah dalam kisah yang panjang, yakni tentang kiblat yang dahulu dan kiblat yang terakhir yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapnya. Perluasan tentang hal ini antum bisa melihat tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir yang ringkas tafsir As-Sa'di dalam surat Al-Baqarah ayat 142 dan setelahnya. 6. Di sana Allah menerangkan tentang permasalahan kiblat. Di mana menghadap kiblat ini merupakan syarat sahnya sholat didasarkan dalil dengan Alkitab dan Sunnah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 144. Allah menyatakan, Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Sungguh kami, kata Allah, telah melihat berbolak-baliknya wajahmu, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam menengadah ke langit, yakni meminta kepada Allah untuk dipalingkan ke arah kiblatnya Nabi Ibrahim dan para anbiya. Maka Allah ijabai permintaannya. Allah nyatakan, Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu sekarang ke arah masjidil haram. Wahai suma kuntum dan dimanapun kalian berada, Fawallu wujuhakum syatrah. Maka palingkanlah wajahmu ke arah tersebut, yakni masjidil haram. Ayat ini, di sana ada asbabun nuzul. Diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwala ma qadima al-Madinah yastaqbilu baital masjid ila 16 syahrun. Awal dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Turun perintah salat, beliau masih di Makkah 3 tahun sebelum hijrah. Dan pernah beliau sudah melakukan salat di Makkah 3 tahun. Kemudian diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Maka awal kedatangan beliau tatkala salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, yakni kalau dari sana arah utara. Ini selama 16 bulan atau 17 syahrun, sekitar 16 atau 17 bulan. Di mana Baitul Maqdis ini adalah tempat yang sangat diagungkan oleh orang-orang Yahud. Dan di kota Madinah di sana banyak kabilah-kabilah Yahudi. Yang tentunya ini orang kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dicemooh. Kalian mencela agama kami, namun kenapa menghadap kiblatnya kami? Kalau memang di atas agamanya Nabi Ibrahim, kiblatnya kan Ka'bah. Gelisah. Nah, ternyata syubhat semacam ini kadang muncul dari orang hizbiyin. Kalian katanya begini. Jawabannya apa? Jawaban mudah. Ya, karena ini perintah syariat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Baitul Maqdis karena perintah Allah. Maka beliau terus menghadapnya selama 16 atau 17 bulan karena cemoohan tersebut gelisah. Maka terus menghadap ke langit memohon kepada Allah untuk dipalingkan ke arah Baitul Haram, yakni kiblatnya para anbiya. Kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Antum, begini, ini katanya antum ahlu sunnah tidak mau ini. Kenapa? Ini bukan prinsipnya ahlu sunnah diambil. Jawabannya, prinsipnya ahlu sunnah karena itulah ketentuan syariat. Paham? Ini sebagai contoh. Nah, hingga akhirnya Allah palingkan, diperintahkan untuk berpaling ke arah Masjidil Haram. Nah, itu pun dengan perintah syariat. Maka summa umira bitawajjuhi ilal Ka'bah, kemudian diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Ini demikian. Yani ketika datang ke kota Madinah. Mungkin muncul pertanyaan, terus 3 tahun di Mekah salatnya menghadap ke mana? Kalau di Mekah jelas ke arah Ka'bah karena di sana Ka'bah ada di Mekah. Ketika di Madinah beliau berpindah, yakni apa barakallahu fikum, menghadapnya ke arah Baitul Maqdis. Hingga akhirnya beliau turun ayat ini dalam keadaan ketika itu sedang sholat. Ketika itu dengan sedang sholat beliau. Turunlah ayat hingga akhirnya beliau dalam sholat tersebut berputar balik 180 derajat. Yang hingga akhirnya di sana ada wilayah yang disebut Qiblatain. Ketika itu sholat menghadap dua kiblat. Nah, walaupun khilaf turunnya ayat ini di mana, sebagian mengatakan di wilayah Quba, sebagian mengatakan di Bani Salimah yang sekarang ada Masjid Qiblatain dan lainnya. Tidak kita bahas khilafiat ini. Yang jelas sebuah faedah ketika itu beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis karena itulah kiblat yang diperintahkan ketika itu. Dicemooh Yahud, cemooh Yahud. Gimana kalau kita mengamalkan sunnah, kok kebetulan sesuai dengan apa yang diamalkan selain ahlu sunnah. Ya. Sehingga dari sini, faedah yang penting, agar seorang ahlu sunnah di dalam melakukan sebuah prinsip dan amalan, harus betul-betul didasari dengan ilmu. Jangan sekedar ikut-ikutan. Ya. Karena prinsip pokok ahlu sunnah adalah al-ilmu qoblal qawul wal-amal. Hafal tidak harus. Namun tahu ilmunya. Oh, saya pernah tahu ilmunya di dalam kitab ini halaman sekian ayat sekian. Atau di dalam surat ini ayat sekian ayat tafsirnya begini-begini. Nah, disitulah pentingnya kitabatul ilm. Pentingnya kalau taklim membawa buku catatan. Nah. Kenapa? Karena biar tidak asal lewat. Yang namanya hafalan, ini kadangkala menipu. Sekarang saya paham, saya hafal, namun lupa keluar sudah. Lupa gitu ya Bapak Soh ya. Hah? Nah ini sudah. Sehingga kata lima Musyafir rahimahullah, yakni kata beliau adalah al-ilmu saydun wal-kitabatu qaiduhu. Ilmu agama adalah soid, sebuah binatang buruan yang sangat langka, lagi berharga. Kitabah tulisan ini merupakan qaid, tali yang akan mengikat buruan tersebut. Qaid suyudaka bil hibalil wasiqah. Maka hendaklah ikatlah buruan yang engkau telah raih tadi, binatang langka, dengan tali yang kuat. Kalau berburu ditembak, del mati jelas dapat. Namun nilainya tidak seperti kalau kita dapatkan dia hidup. Nah, Bagaimana supaya nilainya lebih? Setelah didapat, ditangkap, ikatlah. Nah, supaya tidak lari. Maka kata beliau, wa minal hamaqati, termasuk kedunguan, kepandiran, kebodohan. Kata beliau, antasida ghazalah, engkau berburu binatang kijang, rusa, yang sudah langka, lagi berharga. Setelah engkau dapat, watatrukuha bainal khalaiqi taliqatan, setelah engkau dapat, di luar keluar-keluar, aku dapat kijang, mana kijangnya? Taliqatan, lari, oh tadi sudah ketangkep, sekarang lari sudah. Nah, itulah tadi, aku sudah belajar ini. Coba ini apa? Wah, lupa, dulu pernah belajar. Lupa, berbeda dengan tulisan, ada, ya aku telah lewat nanti coba, tak murojaah dulu. Minimalnya ketika kita anu, ya tadi ada kitab, ya ini ada kitab yang tadi penting untuk kita menyimak. Alhamdulillah ikhwah di sini ihtimam dengan durusnya Ustaz Maimun hafizahullah pada memiliki kitab. Durusnya beliau Ustaz Ridwanul Bari hafizahullah juga dengan memiliki kitab. Durusnya Ustaz Syuaib ataupun Ustaz Abu Umar dan yang lainnya pada memiliki kitab. Nah ini penting. Nah ini penting. Barakallahu fikum. Tayyib ikhwani fillah rahimakumullah. Dari sini namun istitrotnya banyak. Al-muhim barakallahu fikum, kembali kepada permasalahan istiqbalul kiblah. Sehingga di sini yang pertama adalah dengan dalil Al-Qur'an. Demikian pula dengan sunnah. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan kiblat? Maka apakah kiblat itu adalah Ka'bah, ataukah kiblat itu Masjidil Haram, ataukah kiblat itu Mekah? Nah, difahami sini, Ka'bah berarti bangunan Ka'bah, Baitullah, yang itu kecil, enggak besar sekali. Nah, atau Masjidil Haram, yang mana Ka'bah berada di dalam Masjidil Haram, ataukah Mekah, yang mana Masjidil Haram ada di wilayah kota Mekah? Manakah yang dimaui dengan kiblat? Nah, apakah harus betul-betul menghadap kiblat, maknanya harus pas pada titik masjid yakni Ka'bah atau Masjidil Haram atau bagaimana? Nah, ini maka beliau menerangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menerangkan amma man amkanahu musyahadatul Ka'bah, orang yang dia itu memungkinkan baginya melihat Ka'bah, maka fal fardu an yattajiha ila ainil Ka'bah, maka yang wajib baginya untuk menghadap kepada Ka'bah itu. Dia bisa melihat Ka'bah, betul-betul melihat, maka hendaknya dia menghadap ke Ka'bah dengan seluruh anggota badannya. Ini ketika hendak mau sholat. Namun ketika sudah masuk sholat, pandangannya tetap ke tempat sujud, bukan ke Ka'bah. Nah, ini orang yang melihat Ka'bah. Wa amma ma la yumkinuhu, orang yang tidak memungkinkan baginya melihat Ka'bah. Sama saja, apakah dia berada di Masjidil Haram? Karena tidak semua tempat di Masjidil Haram bisa melihat Ainal Ka'bah. Kadangkala tertutup dengan tembok, dengan tiang. Nah, walaupun di Masjidil Haram, taruhlah semisal yang di dalam ruangan ini melihat meja ini, yang di balik tembok sana melihat tidak? Tidak melihat. Nah, lah ini bagaimana mereka? Apakah wajib betul-betul lurus dengan seluruh badannya kepada Ka'bah? Jawabannya kata beliau, bahwasanya orang yang dia itu tidak mungkin untuk musyahadatul Ka'bah, melihat Ka'bah, ayat tajiha ila jihatiha, yang wajib untuk menghadap ke arah Ka'bah. Taruhlah kita di Indonesia. Kata beliau, kulama ibta'adal insanu an makkata ittasa'atil jihad. Setiap kali semakin jauh keberadaan seorang dari kota Mekah, tentunya akan semakin luas jihadnya. Nah, wa kullama qaruba baqatil jihad, semakin dekat ke Mekah atau ke Ka'bahnya, semakin sempit ruang lingkup arah. Nah, taruhlah yang mungkin mereka hanya sekitar 100 meter dari Ka'bah. Berarti arah Ka'bah kan 100 meternya lah, ruangnya tidak terlalu luas. Semakin jauh berkilo ataupun bermil ataupun berseterusnya. Nah, dunia tentunya semakin luas. Arah yang dimaui, arahnya di mana Ka'bah itu? Oh, arah barat, arah timur, arah selatan atau arah utara. Dipahami sampai di sini? Maka kewajiban mereka yattajiha ila jihatiha. Kewajiban mereka menghadap ke arahnya, bukan ke titik kompas daripada Ka'bahnya, namun ke arahnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, yang arah Ka'bah itu menuju ke arah selatan. Nah, Ka'bah Masjidil Haram ini arahnya dari kota Madinah ke arah selatan. Maka beliau mengatakan, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Berarti selatan mana? Sana ya. Sana. Geser ke sana timur, sana barat. Kata beliau, apa yang masih berada di antara timur dan barat ini masih dinyatakan sebagai kiblat. Nah, taruhlah seandainya di sini, dia semakin jauh. Nah, Ka'bahnya kecil. Kalau harusnya secara titik lah lurus begini ya, ya, geser satu derajat tentunya. Nah, iya apa tidak? Ka'bahnya melenceng. Lah itu akal, ya. Namun Rasulullah memperingatkan, ad-dinus samhah. Nah, agama ini mudah. Kata beliau, apa yang engkau masih berada di area antara timur dan barat masih dinyatakan kiblat. Difahami di sini? Kecuali kalau kita melihat Ka'bah, nah melihat Ka'bah, sholatlah saya miring kanan lah, lahirnya, ya, beda dia. Ka'bahnya di sana saya, nah sholat. Karena saya orang Indonesia, kiblatnya ke barat, saya berada di utara, ya tetap menghadap ke barat. Ya beda. Ini tidak dulu kisah sebelum diterangkan di sana, sebelum yani Amir, yaitu sebelum ketika itu Malik Abdul Aziz rahimahullah, Raja Abdul Aziz rahimahullah, dahulu terjadi fanatisme madhab, madhab Hanafi, madhab Syafi'i dan seterusnya. Kalau mereka datang ke Ka'bah tidak mau menghadap kecuali dengan madhab mereka. Kalau Syafi'i rata-rata ke arah selatan, ke arah barat, berarti harus sholatnya di sebelah timur Ka'bah. Hanafi utara, nah, ke arah selatan, berarti harus sebelah demikian, seterusnya. Hingga akhirnya dikikis. Disebarkan tentang pemahaman secara Al-Quran dan Sunnah, hingga akhirnya walhamdulillah terjadilah perubahan pemikiran bagi mereka, betul-betul ilmu, sampai mereka sudah dimanapun arahnya menghadap ke arah Ka'bah, tidak fanatisme dengan madhab. Nah, nah ini di sini kata beliau, wa amma qaulu ba'dil ulama, adapun sebagian ucapan ulama, man kana fil masjidil haram fa qiblatuhu Ka'bah, orang yang berada di Masjidil Haram maka kiblatnya Ka'bah. Wa man kana fi Makkah fa kiblatuhul Masjidil Haram, orang yang dia berada di kota Mekah kiblatnya Masjidil Haram. Wa man kana kharija Makkah fa kiblatuhu Makkah, orang yang dia itu berada di luar Mekah maka kiblatnya Mekah. Fa hadza laisa bisahih, ini tidak benar. Paham? Jadi dipahami sini ya. Sengaja kita pelan-pelan. Ka'bah itu Baitullah. berada di dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram berada di kota Mekah. Belumlah demikian. Muslimin ada yang di luar Mekah. Sebagian ulama mengatakan orang yang berada di Masjidil Haram kiblat ya harus menghadap Ka'bah. Ini tidak benar. Kenapa? Karena tidak semua orang yang berada di Masjidil Haram bisa melihat Ainul Ka'bah. Nah, kadangkala jadi jangan muncul was-was kalau di sana sudah ini pas enggak ya? Pas enggak ya? Kan muter. Mungkin juga kita sholat kalau di sini Ka'bahnya di sana, mungkin kalau dilurus loh, menceng ya. Ya enggak Bu Intan? Nah, mungkin demikian. Nah, sudah melihat dari sisi atas kadang demikian enggak kelihatan. Jadi jangan sudah pokoknya sudah ini arahnya arah Ka'bah. Nah, itu yang di Masjidil Haram saja tidak semua orang mampu melihat Ka'bah. Yang di luar Masjidil Haram kata mereka itu hendaknya menjadikan orang yang di Mekah di luar Masjidil Haram Ka'bah kiblatnya menghadap Masjidil Haram juga tidak benar. Namun yang benar tahqiq yang sahih adalah man amkanahu musyahadatul Ka'bah fa farduhu an yattajiha ila ainil Ka'bah. Orang yang dia itu bisa melihat langsung Ka'bah, maka dia kewajibannya yaitu menghadap ke arah Ka'bah. Menghadap apa? Ainul Ka'bah, yakni Ka'bah itu, bukan arahnya. Namun menghadap kepada Ka'bahnya. Wa amma man la yumkinuhu walau fi Makkah au Masjidil Haram, adapun orang yang tidak memungkinkan baginya melihat Ka'bah walaupun di Makkah, bahkan walaupun di Masjidil Haram. Nah, dia sholat di Masjidil Haram. Ketutup tembok, ya semisal kayak tadi, karena bangunan sudah berlapis-lapis, dia di balik tembok sana enggak bisa melihat. Maka bagaimana? Maka kata beliau di sini fa farduhu ayat tajiha ila nam, maka kewajiban dia ila jihatiha ay jihatil Ka'bah. Yaitu hendaknya dia melihat ke arahnya yaitu arah Ka'bah, bukan ke Ainul Ka'bah. Nam, barang siapa yang menginginkan perincian yang dibawakan beliau secara lebih lengkap bisa melihat pada kitab Syarhul Mumti jilid yang kedua halaman 271 sampai dengan 273. Nah, barakallahu fikum. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahmullah tentang istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Jadi menghadapnya kalau orang yang bisa melihat Ainul Ka'bah kepada Ain Ka'bah itu. Yang tidak kepada arahnya. Nah, semisal kita ke arah barat. Ya, ke arah barat ke arah Ka'bah. Ini kok enggak pas banget masjid ini enggak. Ya sudah, yang penting kita sudah berusaha. Nah. Ma bainal masyriqi wal maghrib binisbatil Madinah, kata Rasulullah, engkau melenceng ke timur dan barat antara ini dari kota Madinah, maka kiblah adalah masih dianggap menghadap kiblat. Difahami sampai di sini nggih? Nah, ini barakallahu fikum. Ini kewajiban ataupun syarat tersebut. Di mana syarat ini? Kalau kita tidak mampu menghadap kepada tadi Ka'bah tadi atau kepada kiblat tadi, tidak menghadap kiblat disebabkan karena sakit atau yang lainnya saqata, maka gugur kewajiban tersebut. Kadang selain sakit mungkin musafir, dia tidak bisa menghadap ke arah Ka'bah sementara harus sholat karena akan keluar waktu, maka dia menghadap ke arah mana dia berjalan. Nah, itu dalam sholat sunnah dibolehkan, dalam sholat fardu dilihat keadaan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini di sini berlaku yaitu kaidah kama taskutu jami'ul wajibat bil ajzi anha, sebagaimana gugurlah seluruh kewajiban-kewajiban dengan sebab tidak mampu melakukan kewajiban tersebut. Sebagaimana dalam kaidah fikhiyah, yaitu kata para ulama, la wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'ad darurah. Naam, la wajiba ma'al ajzi, tidak ada kewajiban bersama ketidakmampuan. Naam, wala darurata ma'a apa? Wala muharrama ma'ad darurah, tidak ada keharaman bersama keadaan yang darurah. yang memang harus dilakukan. Nah, kaidah ini menghibur mereka kaum muslimin yang mana di masa-masa ini terhalang dari melakukan haji, nah, atau umroh. Jangan terkompori dengan syubhat-syubhat hizbiyin yang ingin memporak-porandakan kaum muslimin dengan mengadu domba dengan penguasanya. Nah, ketika terhalang dengan adanya wabah dan seterusnya yang dinyatakan wabah, bukan pemerintah kita, dunia. Nah, maka bagaimana? Ya sudah, kita ajes, tidak mampu. Namun dengan niatan yang tulus, kita yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan niatan yang tulus tersebut. Nah, karena yang namanya dunia ini diperuntukkan oleh 4 golongan. Dunia ini diperuntukkan untuk 4 golongan. Yakni golongan pertama orang yang diberikan ilmu, agama dan harta. Sehingga dia infakkan hartanya, dia amalkan ilmunya dan dia sebarkan siang dan malam. Maka dia dalam kedudukan yang paling tinggi dan afdol. Yang kedua, orang yang diberi ilmu agama, tahu prinsip-prinsip sunnah, ahli sunnah dia jalankan. Ternyata karena dia tidak punya harta, akhirnya tidak mampu melakukan amalan yang dikaitkan dengan harta. Maka dia berangan-angan dengan ketulusan hatinya, lau anna limal la amiltu ma amila fulan. Kalau aku punya harta, aku akan beramal dengan amalan yang dilakukan yang punya harta tersebut dengan amalan ibadah. Maka ternyata orang ini mendapatkan pahala yang sama walaupun tidak melakukan dengan jujurnya niat dia. Yang kedua, orang yang punya diberikan Allah harta namun tidak diberi ilmu agama, yang akhirnya foya-foya, kemaksiatan, sia-sia. Mereka orang yang jelek karena tidak bersyukur kepada Allah. Yang keempat, orang yang tidak diberi ilmu, tidak diberi harta. Nah, tadi orang yang diberi harta, yang ketiga tidak diberi ilmu. Akhirnya tadi tidak terarah dengan arah yang baik. Nah, tidak ihtimam kepada perjuangan ibadah, tidak ihtimam beramal dengan hartanya. Nah, akhirnya dia dalam keadaan yang paling jelek. Yang keempat, orang yang tidak diberi ilmu, tidak diberi harta. Apa jadinya? Dia melihat kepenak teman wong duit. Allah telah mengingatkan, wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kau tertipu dengan mudahnya mereka orang-orang kafir yang diberi harta berbolak-balik ke sana kemari, menikmati ini dan itu dari dunia. Jangan tertipu. Mereka tidak memiliki iman, tidak memiliki ilmu. Nah, demikian pula orang yang tidak memiliki ilmu dengan hartanya bisa foya-foya terusnya. La taghurranak. Jangan kalian tertipu. Nah, namun dia tertipu karena orang bodoh enggak punya ilmu. Akhirnya apa? Dia mengatakan enak betul seperti ini. Nanti kalau aku punya harta aku amalkan yang seperti itu. Maka mereka fil wizri sawa, sama-sama mendapatkan nilai dosa. Nah, sallallahu alaihi wasallam, sehingga bersyukurlah ahlu sunnah terkhusus di masa-masa yang semakin dahsyat mungkin ya, semakin kerap namanya ujian, pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh penguasa kita sehingga menjadikan ini dan itu. Bersabarlah, sibukkan diri kita dengan ibadah, memohon kepada Allah, terus mendoakan kebaikan kepada para penguasa. Semoga dengan hal yang demikian Allah menolong kita dan menjadi sebab akan baiknya keadaan dan terangkatnya wabah yang ada ini. Ini yang mudah kita pelajari di malam hari ini. Mohon maaf alal itolah, dan juga barangkali di sana ada kekeliruan dan kesalahan tidak lain dari syaitan dan diri kami pribadi, maka kami pun beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kemudian tidak lupa meminta maaf kepada antum semuanya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.